kabagan ayeuna duka ka mana manehna daya bejana sana jan bulan gecang di anti lebeng terdatang. Bentang bareng barana manehna tetep rek datang kungsi angin mikeun bagian kebagian ayeuna sana.